Setiap hari kita disuguhi yang tak berfaedah. Anak muda remaja justru tinggalkan ibadah. Bilangnya keren dan biar ngetren, sampai nolak dimasukin ke pesantren. Stop, lo mau jadi apa kalau terus seperti ini? Sudah waktunya lo mulai berubah. Tinggalkan semua yang tak berfaedah. Ayo positif, ukirlah sejarah. Muda remaja yang penuh karya, bukan untuk fans yang memuja-muja. Hingga lupa semua, hingga lupa semua. Hidup lo sangat berharga, jangan lo buat sia-sia. Hidup ini sementara, memiliki kita buat bangga. Orang tua pun bahagia, berbakti pada bangsa dan agama. Semua jangan lupa kepada Rasulullah. Hingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Habibina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habibina Muhammad. Salawat jangan lupa kepada Rasulullah. Lo kata zaman milenial TikTokan biar jadi viral. Hingga lo gak malu, bahkan sampai gak bermoral. Aduh sungguh sangat sial kalau justru sedikit amal. Apa yang mau jadi bekal untuk akhirat tempat yang kekal? Sudah waktunya lo mulai berubah. Tinggalkan semua yang tak berfaedah. Ayo positif, ukirlah sejarah. Muda remaja yang penuh karya, bukan untuk fans yang memuja-muja. Hingga lupa semua, hingga lupa semua. Hidup lo sangat berharga, jangan lo buat sia-sia. Hidup ini sementara, mending kita buat bangga. Orang tua pun bahagia, berbakti pada bangsa dan agama. Salawat jangan lupa kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Habibina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habibina Muhammad. Salawat jangan lupa kepada Rasulullah. Come on my bro, my sis, come on. Come on my bro, my sis, come on. Come on my bro, my sis, come on. Come on my bro, my sis, come on. Come on my bro, my sis, come on. Come on my bro, my sis, come on. Come on my bro, my sis, come on. Come on my bro, my sis, come on. Hidup lo sangat berharga, jangan lo buat sia-sia. Hidup ini sementara.